إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله suatu hal yang diketahui oleh setiap kaum muslimin bahwa puasa di bulan Ramadan adalah merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, bagian dari rukun Islam yang lima. Dan puasa bulan Ramadan hukumnya wajib bagi mereka yang mampu, tentunya yang tersebut dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu diwajibkan oleh Allah puasa bulan Ramadan kepada kaum muslimin seperti Allah wajibkan kepada umat-umat yang telah terdahulu. Dan di antara hikmah dari hikmah Allah mewajibkan puasa itu untuk mendidik generasi kaum muslimin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jannahnya, surganya itu dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalani perintah Allah tabaraka wa taala dengan ikhlas dan benar itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, marilah kita semua kembali merenung bahwa bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, bulan yang ditabur dalamnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang penuh dengan rahmat, itu Ramadan. Yang tentunya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada kata-kata lama dan panjang puasa itu. Karena satu bulan dibanding dengan 11 bulan. Oleh karena itu, hari dan waktunya terbatas. Itu bulan Ramadan dibanding dengan 11 bulan yang lainnya. Bulan Ramadan di samping keutamaan tadi yang disebutkan juga memiliki beberapa kemuliaan dan keutamaan yang Allah khususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Pintu surga dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu dengan nama pintu Ar-Royan. Demikian pahala pun juga demikian. Ketika seorang yang berpuasa karena Allah, dia meninggalkan syahwatnya karena Allah, dia meninggalkan makan minum karena Allah Subhanahu wa taala murni, maka kata Allah Subhanahu wa taala fa innahu li maka puasa itu milik aku. Wa ana ajzi bihi, dalam hadis qudsi, dan aku yang akan membalasnya. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah menyatakan dalam hadis qudsi yang sahih ini bahwa puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang membalasnya, menunjukkan bahwa balasan Allah itu tanpa batas sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui dalam hadis-hadis yang sahih yang lainnya bahwa amalan ketika dibalas oleh Allah, diterima oleh Allah dan dibalasnya itu 10 sampai 700 kali lipat. Namun puasa, di mana seorang yang berpuasa betul-betul dia ninggalkan syahwatnya karena Allah, ninggalkan makan dan minum karena Allah Subhanahu wa taala, maka aku yang balasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada yang membatasinya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sangat mungkin lebih daripada 700 kali lipat. Dan faedah yang lain bahwa ketika tiba bulan Ramadan, dibuka oleh Allah pintu-pintu surga dan pintu-pintu rahmatnya, dan ditutup pintu-pintu neraka dan diborgolnya syaitan. Demikian kata Rasulullah SAW, "Idza jaa Ramadan," ketika bulan Ramadan tiba, kata Rasulullah SAW, yaitu futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran wa suddifat asyayatin, bahwa ketika bulan Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu jannah dalam riwayat Muslim, pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan diborgolah syaitan. Kaum muslimin, mereka yang menjalani puasa di bulan Ramadan, mereka sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca Al-Qur'an, mereka salat tarawih, mereka bersedekah, mereka zikir, mereka berdoa. Semua mereka tuangkan di bulan Ramadan dengan harapan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa tidak harus di bulan Ramadan saja, tidak khusus untuk bulan Ramadan. Tidak ada dalil atau ayat bahwa ketakwaan itu khusus di bulan Ramadan, tidak. Namun ketakwaan itu sepanjang nyawa masih dikandung badan. Di bulan Ramadan takwa, di luar bulan Ramadan juga demikian, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang berpuasa ini akan mendapati dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka, dan kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa kelak di hadapan Allah dengan Allah tabaraka wa taala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak adalah merupakan kenikmatan yang terbesar dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, ketika dia puasa, benar-benar puasa, yang dia tinggalkan syahwatnya karena Allah, yang dia betul-betul tinggalkan minum karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak berbuat maksiat kepada Allah, karena perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melukai puasa seseorang, bahkan sama halnya dengan dia tidak berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Rubba shaimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa min siyamihi hadhu ilal jawal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan porsinya dalam puasa itu kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa man lam yada qaula zur, kata Rasul. Man lam yada qaula zur wa amila bihi wal jahl, fa laisa lillahi haja'an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika dia berpuasa tidak meninggalkan ucapan batil, ucapan dusta dia tidak tinggalkan, dan beramal dengan kebatilan, beramal dengan kedustaan, kemudian juga dia tidak meninggalkan kebodohan di kala bulan Ramadan, di kala dia berpuasa, maka Allah tidak menggubris puasanya dia walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, laparnya seorang yang berpuasa, dahaganya seorang yang berpuasa, jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan menuntun dia untuk takwa kepada Allah, akan menggiring dia untuk senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauh dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan, kata beliau rahimahullah, min abwabis syaitan asyaba'u fa innahu yukawwis syahwah wa yushghilu 'anit tha'ah. Kata beliau rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa di antara pintu-pintu syaitan itu masuk dan menggoda menyesatkan hamba Allah adalah pintu diberi makan yang kenyang. Selalu kenyang perutnya. Karena kenyangnya perut itu, kata beliau rahimahullah, akan menguatkan gelora syahwatnya dia. Akan menguatkan gelora syahwatnya dia dan akan menyembuhkan diri dia dari taat kepada Allah. Lalai untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia kekenyangan dan banyak makan. Oleh karena itu tadi disebutkan bahwa dalam hadis qudsi, hambaku meninggalkan makan dan minum karena aku, dan meninggalkan syahwatnya karena aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah yang membalasnya. Oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, di terkhusus di dalam bulan Ramadan ada lagi waktu-waktu yang luar biasa di situ, yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Ini Allah tegaskan dengan jelas dan sharih dalam Al-Qur'an, khairu min alfi syahr, yaitu lebih baik dari amalan yang dilakukan di waktu 1000 bulan. Yang malam-malam itu tidak ada malam Lailatul Qadarnya. Sekitar 80 tahun lebih. Amalan itu lebih baik yang ketika dia mendapati Lailatul Qadar. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang salat bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka diampuni dosa yang telah terdahulu. Keutamaan, kemuliaan, ampunan, rahmat ditabur oleh Allah di bulan Ramadan, terkhusus di Lailatul Qadar. Amalan yang demikian mulia dibalasnya oleh Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Belum lagi keutamaan orang-orang berpuasa yang lainnya. Sampai-sampai disebutkan oleh Qatadah rahimahullah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum min fil ayyamil khaliyah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu hani'an, ndaklah kalian ini di surga. Allah menjelaskan hal ini kepada seluruh penduduk surga, penduduk jannah. Makan oleh kalian, minum oleh kalian, kata Allah, wahai penduduk jannah, hani'an, dengan lezat, dengan sedap, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dengan sebab kalian yang kalian amalkan waktu di dunia, hari-hari waktu di dunia dulu. Yaitu kata Qatadah rahimahullah, ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Ayat ini turun kepada orang-orang yang berpuasa. Keutamaan, kemuliaan, demi kemuliaan Allah berikan bagi mereka yang berpuasa. Puasa yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan puasa yang benar-benar mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inti dari ibadah kita semua ini, apakah itu sholat, zakat, dan segala kebajikan yang dinilai baik ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk puasa di dalamnya, maka wajib terdapat dalam ibadah tersebut dua hal. Keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manakala amalan seseorang tidak ikhlas karena Allah walaupun sesuai dengan tuntunan Rasul, Allah tidak terima. Dan sebaliknya, ketika dia amalannya tersebut tidak ikhlas karena Allah namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, juga Allah tidak terima. Sehingga amalan tersebut terdapat padanya ikhlas karena Allah dan benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, Maka yang perlu dan wajib kita perjuangkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah ini, terkhusus ketika berpuasa pada bulan ini dan ibadah-ibadah yang lain semuanya, agar supaya kita benar-benar memperjuangkan keikhlasan kepada Allah, betul-betul sandarkan kepada Allah, apa yang kita kerjakan murni hanya untuk Allah, karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan berusaha belajar semaksimal mungkin agar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al kitab wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semua berupaya terkhusus di 10 hari yang terakhir ini, di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, iltamisuha fil ashril awakhir, kalian rebut, kalian cari, kalian berusaha untuk mendapati Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir. Fa in dha'afa ahadukum aw ajaza fala yaglibanna ala sab'il bawaki. Kalau kalian capek letih di kala itu, jangan sekali-kali kalian ketinggalan di 7 hari yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian keadaannya diampuni oleh Allah dosa yang telah terdahulu dan yang akan datang, bersemangat banyak beliau berzikir dan berdoa dan itikaf di 10 hari yang terakhir. Dan beliau bangunkan istri-istrinya ketika masuk dalam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ibadah-ibadah beliau yang lain. Sampai-sampai suatu waktu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosa yang telah terdahulu dan yang akan datang. Dalam keadaan engkau salat seperti itu sampai kaki engkau bengkak." Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saking lamanya beliau berdiri ketika sholat, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakur? Bukankah aku kepingin wahai Aisyah menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuangkan seluruh usia ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita semua merenung sejenak untuk kita menjauh menghindar perbuatan yang tidak ada faedahnya, apalagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan kata beliau rahimahullah, hendaklah bagi seorang muslim suatu hal yang mustahab yang dianjurkan sekali dan dicintai dalam segala waktu dia, an yaktura minad du'a, an yuktir minad du'a, banyak dia berdoa, fi jamil aqati, di semua waktu-waktu dia, fi jami'il awqati, di seluruh waktu-waktu dia, wa fi syahri ramadhan, dan banyak berdoa juga di bulan Ramadhan. Lebih banyak lagi ketika dia di 10 hari yang terakhir, lebih banyak lagi ketika di hari yang terakhir 10 Ramadhan yang terakhir di bilangan yang ganjil. Ikhwati fiddin a'azan wa zakumullah, demikian pula ibadah hendaklah kita banyakkan di kala itu, banyak dan benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat yang mulia dari Imam Syafi'i rahimahullah kepada muridnya Rabi' ibn Sulaiman. Nasihat beliau yang mulia ini, kata beliau kepada Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, "Wa idza aratta falaha qalbik wa ibnik wa akhik aw man syi'ta salahahu fa awdi'hu riyadul Qur'an wa bayyin suhbatal Qur'an Sayuslihu Allah sya'a am aba biidnillah. Beliau sebutkan ucapan ini Imam Syafi'i kepada muridnya Rabi' bin Sulaiman dalam kitab Hilyatul Aulia. Kata beliau rahimahullah kepada muridnya, kalau kamu menginginkan kebahagiaan, keberuntungan kolbumu, hatimu, dan keberuntungan kebaikan anakmu, keberuntungan kebaikan saudaramu, atau siapa saja yang engkau inginkan kebaikan padanya, maka titipi, ajari, pesankan kepada dia untuk senantiasa berada pada taman-taman Al-Quran, dan terangkan agar dia betul-betul bersahabat dengan Al-Quran. Niscaya Allah akan memperbaiki dia, apakah dia mau ataupun tidak mau, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sibukkan diri kita dalam bulan Ramadan, terkhusus di hari-hari terakhir ini, untuk banyak berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, di samping qiyamul lail atau tarawih, baca Al-Quran, dan hal-hal yang bermanfaat. Kita khawatir akan diri kita terkena ancaman hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dia betul-betul menyibukkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang ketika meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada faedahnya. Barometer tolak ukur Islam orang itu baik meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Karena ketika dia berjalan, dia mengikuti, dia melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya, akan menjadi bumerang bagi dia. Kenistaan dan kehinaan yang ada pada dia, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Perkara yang tidak ada faedahnya saja merupakan suatu perkara yang besar di sisi Rasulullah SAW. Demikian di sisi para ulama salaf. Disebutkan oleh Hasan al-Basri rahimahullah, kata beliau, min alamati i'radillah 'anil 'abdi an yaj'ala shughlahu fima la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah itu berpaling dari hambanya adalah ketika dia itu dijadikan sibuk berbuat sesuatu yang tidak ada faedahnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita semua di samping ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala yang kita jalani ini, berusaha untuk mencontoh Rasul sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam atas seluruh ibadah kita. Demikian pula kita harus cerdas, sesuatu harus kita nilai timbangannya syariat Allah subhanahu wa ta'ala, apakah ini menguntungkan akhirat kita atau tidak, berfaedah atau tidak. Tentunya yang tidak berfaedah untuk akhirat kita, maka kita tinggalkan dan kita jauhi. Itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk senantiasa ikhlas karena Allah dalam seluruh amalan dan ibadah kita, dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.